غفار وكوير الليل على النهار تبصرة بيؤل القلوب الأبصار أفضل الصلاة وأحسن التسليم على سيد المصطفين الأخيار وعلى آله الأطهار وصحابه الأبرار ومن تبعهم على تعقب الأعصار. أما بعد، الحمد لله، نواصل درسنا في دراسة المجلد الثاني من دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها، وهذا هو المجلس الرابع والعشرين من دراسة هذا الكتاب، وقد وصلنا إلى الدرس التاسع. وفيه نص فيه شيء من الطول، وفيه حوار أيضا. Ini ada teks, teksnya lumayan panjang ini. Teksnya lumayan panjang serta ada percakapannya juga. Kenapa? Dingin? Kecilin dikit aja. Dingin ya? Iya. Kecilin dikit aja, kecilin. Paling satu aja, satu. Satu aja. Ad-dars at-tasi'. Naqra ma'an. Antum taqra'una ba'da qira'ati. دخل المدرس الفصل ووجد فيه 15 طالبا فقط. دخل المدرس الفصل ووجد فيه 15 طالبا فقط. عفوا، sebelumnya ini udah ujian semua? Ada yang belum ujian? Udah. Udah semuanya? Udah. فقال لهم أين الطلاب الجدد الخمسة الذين جاءوا أمس؟ قال عبد الله حضروا اليوم وخرجوا قبل قليل. أظن أنهم ذهبوا إلى المدير. رجع الطلاب الخمسة بعد قليل. فقال لهم المدرس أإلى المدير ذهبتم يا أبنائي؟ فقال لهم المدرس أإلى المدير ذهبتم يا أبنائي؟ قالوا نعم ذهبنا إليه. قالوا نعم ذهبنا إليه. لأننا ما وجدنا أسماءنا في القائمة. لأننا ما وجدنا أسماءنا في القائمة. جلس المدرس وقال أقرأتم درس الأمس يا أبنائي؟ جلس المدرس وقال أقرأتم درس الأمس يا أبنائي؟ قال الطلاب نعم قرأناه وكتبناه وحفظناه. قال المدرس أفهمتموه؟ قال المدرس أفهمتموه؟ قالوا نعم فهمناه جيدا. قالوا نعم فهمناه جيدا. ما أسهل هذا الدرس؟ ما أسهل هذا الدرس؟ قال عبد الرحمن أنا ما فهمت فيه 3 كلمات. قال عبد الرحمن أنا ما فهمت فيه. قال المدرس ما هي؟ قال المدرس ما هي؟ قال عبد الرحمن قرأنا في الدرس هذه الجملة. قال عبد الرحمن قرأنا في الدرس هذه الجملة. عاد جدي من الخرطوم. عاد جدي من الخرطوم. فما معنى هذه الكلمات الثلاث؟ قال المدرس عاد معناها رجع. قال المدرس عاد معناها رجع. والجد معناها أبو الأب أو أبو الأم. والجد معناها أبو الأب أو أبو الأم.

Khalaqallahul janna min narin. Khalaqallahul janna min narin. كيف عرفت ذلك يا أبا بكر؟ عرفت ذلك من القرآن الكريم. فجاء في سورة الأعراف أن إبليس قال لله. أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. أحسنت يا أبا بكر. أحسنت يا أبا بكر. كم سماء خلق الله يا عبد الله؟ كم سماء خلق الله يا عبد الله؟ خلق الله سبع سماوات. خلق الله سبع سماوات. وفي كم يوم خلق الله السماوات والأرض يا عبد الرحمن؟ وفي كم يوم خلق الله السماوات والأرض يا عبد الرحمن؟ خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام. خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام. هذا صحيح. هذا صحيح. قال الله تعالى في كثير من الآيات. قال الله تعالى في كثير من الآيات. إنه خلق سبع سماوات. إنه خلق سبع سماوات. فقال في سورة الطلاق. فقال في سورة الطلاق. الله الذي خلق سبع سماوات. الله الذي خلق سبع سماوات. وكذلك قال في كثير من الآيات. وكذلك قال في كثير من الآيات. إنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام. إنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام. فقال في سورة الحديد. فقال في سورة الحديد. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. في هذه اللحظة رن الجرس وخرج المدرس من الفصل. في هذه اللحظة رن الجرس وخرج المدرس من الفصل. نعم، هذا هو النص في هذا الدرس مع حواره. هذا كما قلنا بأن فيه شيء من الطول، إن lebih panjang dari biasanya ya. Sehingga apa? Teman-teman dilatih. Yang dilatih teks agak panjang. Dikasih lagi lebih panjang lagi. Dikasih lagi 10 halaman. Dikasih lagi ujung-ujungnya satu kitab. Nah, bisa baca satu kitab full. طيب نقرأ هذا جملة جملة. آخري تفضل اقرأ وحاول أن تترجم. دخل المدرس الفصل ووجد فيه 15 طالبا فقط. فقروا مسوك كدام الكلاس dan menemukan 15 di dalamnya menemukan 15 murid saja. Iya. 15 murid saja. Khamsata'ashar. Amma huna sittata tullabin faqat. Wajada sittata tullabin faqat. Naam, ada di ba'dahu. Waqala lahu aina tullab. خمسة الذين جاءوا أمس. نعم ترجم. dan mudaris bertanya kepada mereka di mana murid-murid yang baru, lima murid yang baru datang. yang datang kemarin. Yang datang kemarin. Naam, berarti padahu. Qala Abdullah bin Abdurul yauma wa kharaju qabla qalilin. Abdullah berkata, mereka hadir hari ini dan keluar beberapa saat yang lalu. Keluar beberapa saat yang lalu. Sahih. Berarti padahu. Adunnu annahum dahabu ila al-hudiri. Saya kira sesungguhnya mereka pergi ke kepala sekolah. Naam, sahih. Adunnu, saya kira. Tapi belum tentu, ya, baru dugaan kuat. Zanna yazunnu, baru dugaan kuat. Bahkan kalau zanna itu di Quran dia ada ihtimal, ya. Bisa bermakna yakin. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqullah. Alladzina yadhunnuna itu kaum mukminin, yakin mereka pasti bertemu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di ayat ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Itu mah dugaan lemah, ya, atau yang sebatas ragu. Dihitungnya dosa zon. Tapi kalau ini dugaan, kalau zon secara umum atau ketika dimutlakkan, ya maksudnya dugaan kuat. Saya duga, saya kira mereka pergi ke kepala sekolah. Sahih. Berarti pak adahu? Raja'at tulabil khamsata ba'da qalil. Khamsatu. Raja'at tulabil khamsati ba'da qalil. Khamsatu. Raja'at tulabil khamsati. Khamsatu. Raja'at tulabul khamsatu ba'da qalilin. Faqala lahum. Naam, terjem. Telah kembali lima murid. Baru saja kembali lima murid. Ya, lima murid tersebut kembali beberapa saat kemudian. Beberapa saat kemudian. Gak usah grogi, gimana untuk menjadi imam terawih itu? At-tullabul khamsatu. At-tullabul khamsatu. At-tullabul jududul khamsatu. Biasanya yang khamsah di depan. Ya, khamsatu tullabi jududin. Ini biasa, orang biasa, ya. Tapi ini wahnya at-tullabul jududul khamsatu atau at-tullabul khamsatu. Maka khamsahnya ini sebagai sifat. Ya, khamsahnya itu adalah, ya, dia sebagai sifat at-tullabu. Anggaplah itu lagi posisi awal mubtada. Mubtada, maka posisinya apa? Marfu'. Tanda marfu'nya bi ad-dhamma. At-tulabul jududu, al-jududu. Ma'ruf, dia sifat. Sifat, kalau sifat maka dia marfu' juga, mengikuti mubtada marfu' bi ad-dhamma. Nah, kalau ini sifatnya berarti ini selain mubtada juga sebagai mausuf. Ya. Ini posisinya juga sebagai mausuf. Ya, ini adalah sifatun litulab atau sifatun li mubtada, boleh. Boleh dikatakan sifatun li mubtada, boleh dikatakan sifatun li at-tullab. Paham, ya? Al-jududu. Ada at-tullabul jududul khamsatu, al-khamsatu, ada lagi. Kira-kira sebagai apa ini? Sebagai sifat juga. Sebagai sifat juga, al-khamsatu juga sebagai sifat bagi tulab. Loh, ini udah ada sifatnya. Iya, ini udah ada sifatnya. Ini pun sifat juga. Sifat itu boleh dua atau bahkan lebih, ya. Tidak hanya satu saja boleh. Mubtada khobarnya dua juga boleh. Juga boleh. Paham, ya? Sifat itu boleh dia dua atau lebih, ya. Maka ini disebut sifatun ula, sifat yang pertama. Sifat yang pertama bagi tulab. Paham? Sedangkan ini al-khamsatu sifatun thaniyah, sifat yang kedua. Sifat yang kedua bagi tulab juga. I'rabnya bagaimana? Ia sama, marfu, tanda marfu-nya adalah dengan dhammah. Paham ya? Jadi ini pola yang agak beda nih. Bedanya di mana? Ah, sifatnya ada dua. Sifatnya ada dua. Dan itu boleh. Yang kedua, al-khamsah biasanya di depan, adat ma'dud, adatnya di depan, sekarang malah di belakang sebagai sifat. Ya, maka itu boleh-boleh saja. Jumlah bilangan dikatakan sebagai sifat. Ya. Paham ya? Ya, hada qaidah fi hadal mawdu'. Enggak usah dulu, kita bahas ini dulu. Kalau khabarnya iya memang belum disebutkan. Kalau di ini sigot pertanyaan, aina tulabul jududul khams, itu khabarnya mana? Khabarnya isim istifham aina. Itu sebagai khabar muqaddam. Walaupun dia fungsinya sebagai kalimat tanya, itu khabar muqaddam. Sudah paham ya? Itu polanya berarti harus seperti ini ya, Ustaz. Hah? Kalau at-tulabul jududu khamsatun bisa enggak, Ustaz? At-tulabul jududu khamsatun. Khamsatun. Kalau khamsatun apakah bisa? Bisa. Dia berarti khobar. Murid baru ada berapa? Ada 5. Murid barunya ada 5. Itu sebagai khobar kalau khamsatun. Paham ya? Kalau enggak pakai alif lam, berarti dia khobar. Karena khobar itu ma'rufnya adalah nakirah. Ya. At-tulabul jududu khamsatun. Tapi kalau ini bukan khobar, dia adalah sifat, sifatun tsaniyah. Kalau roja ini tadi sambil jam. Hah? Roja khomsatu tulabin. Roja'a. Khomsatu tulabin. Bisa. Bisa pakai roja'a di sini, bisa pakai roja'a di sini. Lu apa bedanya al-khomsah begini dengan khomsah begini? Ah, kalau khomsah begini itu sudah 5 tertentu. Yang mana? Yang itu, yang barusan masuk. Ya, sudah 5-nya tertentu. Kalau ini 5-nya masih umum. Ya, 5-nya masih umum. Bahkan bisa jadi ada 5 murid baru, siapa saja. Wallahualam, pokoknya katanya ada 5 murid baru. Masih belum tertentu. Kalau ini sudah tertentu. Kan kisahnya sudah ketahuan tertentu mereka yang masuk kelas barusan. Ya. Jadi alif lam itu memiliki makna ya. Baik, lanjut, tafadhol. Qala lahumul mudarrisu, dan berkata kepada mereka, dan guru berkata kepada mereka, alal mudiri dhahabtum ya abna'i, apakah kalian pergi ke kepala sekolah, wahai anak-anak? Wahai, ya anak-anakku, sahih. Berarti Pak Dahu? Qalu na'am dhahabna ilayhi li'annana ma wajadna asma'ana fil qa'imati, dan mereka berkata na'am benar ya kami pergi karena kami tidak menemukan nama-nama kami di daftar. So, al-qa'imah hada. Hadhi al-qa'imah. Al-qa'imatul hudur. Hadhi al-qa'imah. Kita mendapatkan nama-nama kami di daftar. Al-qa'imah. Karena li annana, karena lamnya itu li ta'lil, alasan. Menunjukkan alasan, maka ke guru. Dhahabna ilaihi, ya kami pergi ke mudir. Kenapa? Li'annana, karena kami mawajadna asma'ana fil qa'imah, sudah mendapatkan nama kami di daftar. Naam, alati ma'adahu. Jalasal mudarisu wa qala faqara'tum darsa al-amsi ya abna'i. Guru duduk, kemudian guru duduk. Ya. Guru duduk dan berkata, apakah kalian membaca pelajaran kemarin, wahai anak-anakku? Naam. Nanti Pak Dahu. Qala Allahu Ar, Qoranahu, Wa Katabnahu, Wa Wahnahu. Para murid berkata, benar, kami membacanya dan menulisnya dan menghafalkannya. Dan menghafalkannya, sahih. Ada tempat ada huruf? Qolal mudarrisu afahimtumuhu. Naam, tarjim. Berkata guru. Guru berkata, qolal mudarrisu, jumlah fi'liyah. Tapi kalau di bahasa Indonesia, kita hanya mengenal subjek dulu, subjek predikat objek, subjek dulu. Maka ketika menerjemahkan jumlah fi'liyah, subjeknya dulu. Guru berkata, apakah kalian memahaminya? Nah, ada tiba ada hu? Qalu na'am, fahimnahu sayyidan. Naam, terjem. Nah, kami memahaminya, sangat memahaminya. Kami memahaminya dengan baik. Fahimnahu jayyidan. Aslinya itu fahimnahu fahman jayyidan. Ya, kami memahaminya dengan baik. Ada tiba ada hu? Pelajaran ini tidak sulit. Ada tanda seru tuh. Tanda seru kan? Jadi pelajarannya enggak sulit. Mau ketemu guru gitu. Pak, pelajarannya enggak sulit, Pak. Gitu ya? Tanda seru ya? Iya. Kan ada tanda serunya tuh. Hah? Ya, ini baru. Ini bab fi'lu ta'ajjub. Fi'lu ta'ajjub. Fi'lu ta'ajjub menunjukkan keheranan atau kekaguman. Yang dia polanya ada ma, ada af'ala, kemudian ada isimnya. Yang isimnya mansub kalau dia isim zahir, kelihatan harokatnya, maka posisinya mansub. Atau fi mahali nasbin kalau dia domir, kalau dia adalah berupa domir. Polanya seperti ini. Ma af'ala plus isim yang isimnya adalah mansub atau fi mahali nasbin. Ma ashala hadad darsa. Nah, itu mansub. Ini pola fi'il ta'ajub. Apa maknanya fi'il ta'ajub ini? Dalalatun ala ta'ajubi fil khairi wa syar. Dia menunjukkan ta'ajub, heran. Apakah dalam kebaikan atau dalam keburukan? Apa maksudnya kebaikan? Kalau kagum, wah hebat, bagus, itu kebaikan. Ta'ajub yang konteksnya kebaikan. Bisa juga dalam keburukan. Dalam keburukan, yakni apa, heran, kok begitu? Kok bisa-bisanya begitu? Nah, itu ta'ajub yang konteksnya keburukan. Seperti apa? Seperti ayat. Qutilal insanu ma akfarah. Ma akfarahu. Betapa kufurnya. Betapa kufurnya manusia. Ya, sungguh kufur manusia. Diterjemahkan seperti itu. Betapa kufurnya. Sungguh kufur. Ya, sungguh mudah pelajaran ini. Betapa mudahnya pelajaran ini. Kalau yang di kitab, itu konteksnya sedang baik ya. Ta'ajubnya konteksnya baik. Tapi kalau di ayat ini konteksnya buruk. Betapa kufurnya mereka, betapa kufurnya manusia. Ah, ini fi'il ta'ajub. Ini fi'il ta'ajub yang bisa untuk ta'ajub kebaikan atau ta'ajub keburukan. Wazannya ma af'ala plus isimnya yang dia mansub atau fi mahali nasbin. Paham ya? Nah, ini tentang fi'il ta'ajub baru. Bab baru. Makanya ada tanda serunya. Betapa mudahnya pelajaran ini, ya. Itu maknanya ma ta'ajubiyah namanya. Bukan ma nafiyah, bukan ma istifham, bukan ma zaidah, bukan, tapi ma ta'ajubiyah. Sudah paham ya? Naam, ada tiba ada hu, tafadhal. Qala Abdul Rahman, ana ma fahimtu fihi salasa kalimatin. Berkata Abdul Rahman, Saya tidak paham dalamnya tiga kata. Iya, tiga kata. Ada di Pak, ada Pak. Qala al-mudarrisu ma hiya? Guru berkata, apakah ia? Oh, Qala Abdul Rahman, qara'na fid darsi hadhihi al-jumlata. Abdul Rahman berkata, kami membaca kalimat-kalimat ini dalam kami membaca di pelajaran ini. Di pelajaran ini beberapa kalimat. Kalimat ini. Kalimat ini. Nah. Cuma kalimat ini, jadi hanya satu kalimat ini yang muskil. Ada di Pak Adahu? Ada. Ada. Jadi minal qurtum. Ada, mana ada? Jadi. Oh, emang gak tahu semua ya? Gak apa-apa, apa-apa, emang itu mau dijelasin. Orang Arab juga kagak tahu ini. Apalagi kita orang Indonesia. Lanjut setelahnya Pak, fama makna. Tepat dulu Pak, lanjut, fama makna. Fama makna hadhihi kalimat tsalatsi. Apa makna? Apa makna dari tiga kalimat ini? Tiga kata. Tiga kata ini. Ada jadi minal khurtumi. Apa maknanya? Qala al-mudarrisu. Qala al-mudarrisu. Ada maknaha raja'a. Rajatu. Naam, terjem. Kata itu makna ada. Kembali. Maknanya adalah? Kembali. Kembali, raja'a. Ada maknanya? Roja'a. Apa maknanya? Kembali atau pulang. Coba ada dengan roja'a, mana yang lebih asing? Hah? Ada lebih asing daripada roja'a. Ya, maka ini ditafsirkan apa? Ditafsirkan roja'a. Paham? Hah? Iya, ada yang udu. Tafadhal, ada Pak Adahu. Wal jaddu ma'naha abul abi au abul ummi. Naam, terjem. Dan jaddu maknanya ayah dari ayah atau ayah dari ibu. Ayah dari ayah atau ayah dari ibu. Al jadd. Coba al jadd dengan abul abi. Abul abi, mana yang lebih mudah? Ajad sudah tahu. Oh, berarti antum sudah tahu. Kalau abul abi mudah dipahami tidak? Nah, ayahnya ayah. Kalau aljad kakek. Ya, makanya aljad kata ini ditafsirkan sebagai abul abi. Al ab abmah. Bocah kecil juga tahu. Abi, umi, ya. Bocah kecil aja sudah tahu. Abul abi, ayahnya ayah. Abul ummi, ayahnya ibu. Itu makna aljad alias kakek. Tafadhal, ada tiba adahu. Wal khurtumu Asimatu Sudan. Dan khurtum ibu kota Sudan. Iya, asimah al-madinah al-kubra, al-madinatul akbar. Kota pusatnya, ibu kota, asimah. Jakarta asimatu Indonesia. Jakarta asimatu Indonesia. Ya. Khurtum maknanya apa? Asimatu Sudan. Walaupun Khurtum sendiri, kata Khurtum sebenarnya dia udah ada maknanya. Maknanya apa? Belalai. Sanasimuhu alal Khurtum. Kami beri tandai pada sebenarnya hidungnya orang kafir. Tapi Allah ibaratkan hidungnya mereka dengan bahasa khurtum. Khurtum itu maknanya belalai gajah. Ya, kenapa? Sebagai lil ihana. Sebagai bentuk penghinaan kepada orang kafir. hidung mereka diganti namanya dengan belalai. Dan itu namanya dijadikan sebagai nama ibu kota Sudan. Hah? Memang banyak gajah di Mesir, Sudan, oh banyak gajah emang. Kan itu ada Sungai Nil. Sungai Nil itu kan mengalirnya dari sebelum Sudan, malah dari bawah ke Sudan, ada tiga negara, Sudan sampai Mesir. Ya gajah suka air Sungai Nil. Emang banyak. Satu aliran. Itu dari Sudan, bukan Mesir doang yang punya Sungai Nil ya. Sudan juga punya. Enggak, sungai. Hah? Kalimalang. Dari Karawang, Bekasi, Jakarta. Kalimalang. Oh, lebih gede dari itulah. Sungai ini loh. Lebarnya kayak apa? Kemudian itu bercabang, ada Nil biru, ada Nil putih. Cabang besar. Buayanya aja ada. Buaya Sungai Nil. Wadah. Al-Fahim ta wala Abdurrahmani al-Kana Fahim tu. Apakah engkau paham wala Abdurrahman, Abdurrahman berkata al-Kana dan sekarang saya paham. Iya. Kenapa? Karena sudah dijelaskan ada maknanya roja'a. Al-Jaddu Abul Abi. Al-Khurtum Asimatus Sudan. Jadi kamus bahasa Arab tuh seperti ini. Kamus bahasa Arab ke Arab, dia pasti menerjemahkan katanya dengan kata yang lebih mudah, dengan kata yang lebih masyhur. Paham ya? Gak mungkin dia diartikannya lagi dengan kata yang susah. Loh, ini gimana? Gak bakal. Dia pasti menerjemahkannya lagi, menjelaskannya lagi dengan bahasa yang lebih mudah. Makanya jangan takut pakai kamus Arab ke Arab. Atau beli. Hah? Iya begini. Polanya begini. Dia kata yang susah diterjemahkan dengan kata-kata yang masyhur. Ya, dengan kata-kata yang masyhur. Yang bagus, diantara yang bagus, ya kamus untuk pemula adalah Mukhtar As-Sihah. Mukhtar As-Sihah karangan Imam Ar-Razi. Atau Al-Mu'jamul Wasit. Mu'jamul Wasit karangan kumpulan para ulama Mesir. Ya. Ini diantara kamus Arab ke Arab. Ini murah ini. Ini enggak sampai 50.000, ini 60.000 kalau yang cetakan kecil, 90.000 kalau yang cetakan besar. Kalau yang buku besarnya 90.000. Yang cetakan lebih kecilnya itu 60.000. KBPA. Hah? KBPA. KB bahasa Arab. Ya. Bisa jadi. Nah, kalau saya enggak punya yang ini, saya punya yang aslinya, As-Sahah. Karangan Imam Al-Jauhari yang kemudian diringkas oleh Ar-Razi jadi Mukhtar As-Sihah. Kalau ini karangan ulama Ahlu Sunnah, kalau ini ulama Asy'ariyah. Nah, Mukhtar As-Sihah ini Asy'ariyah. Tapi asli kamus aslinya Imam Al-Jauhari Ahlu Sunnah. Itu kamus-kamus yang bagus ya. Kamus yang bagus bisa di ini. Atau kalau mau Arab Indonesia, di antara yang paling bagus Munawir. Munawir itu ya, besar. Munawir itu ngambilnya dari Munjidut Tulab. Ada Munjidut Tulab, kamus karya ulama lugoh Libanon. Tapi Nasrani dia, dia Nasrani. Makanya di Munjidut Tulab dijelaskannya keyakinan-keyakinan Nasrani ada. Tapi sama Kiai Warson Munawir, keyakinan Nasraninya dihapus. Ya, dihapus. Itu asalnya dari Munjidut Tulab. Kamus Al-Munawir itu. Amat menulis kurang sekali. Itu saja tasrifnya tidak terlalu bagus ya. Belum enggak lengkap. Secara sorofnya aja enggak lengkap. Pecahan katanya tidak lengkap. Kurang itu. Minimal kamus Al-Munawir lah. Minimal. Naam, ada tiba ada hu, tafadhal. Summa fatahal mudarrisu kitabahu wa qara'a darsan jadidan. Kemudian Pak Guru membuka kitabnya dan membaca pelajaran baru. Nah, sahih. Beri Pak Dahu. Allahumma اللَّهُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ وَالْأَرْضَ وَالْبِحَارَ. Allah menciptakan matahari, bulan, bintang, bumi dan lautan. Naam. Ada di bawah itu? Wa khalaqa kulla syai'in wa khalaqa al-insana min tin. Terjem. Allah menciptakan semuanya. Segala sesuatu. Dan menciptakan manusia dari tanah. Tin, tanah liat. Mintin, tanah liat. Thumma qoma. Thumma qoma wa kataba hadzal darsa 'ala as-sabuurati. Kemudian guru bangkit dan menulis pelajaran ini di papan tulis. Di papan tulis, sahih. Ada di padahu. Rafa'a Muhammadun yadahu yadahu wa qala ma ma'na at-tini ya ustadu. Naam, terjem. Muhammad mengangkat tangannya dan berkata, apa makna tini, tini wahai ustaz? Naam. Ada tiba ada hu? Qala al-mudarrisu at-tini maknahu atrabul muhtaliku bilmani. Guru berkata, tanah maknanya atrabu debu. Tanah yang bercampur. Tanah yang bercampur air. Tanah yang bercampur air itu makna tin, ya, itu makna at-tin. Tanah bercampur air bukan sekadar tanah. Ya, lihat at-tin kata yang asing, lalu dijabarkan dengan hal-hal yang mudah, yang perinci. At-turab, turab kata mudah. Al-ma kata mudah. Ikhtalata bercampur, ikhtilat, ya. Ikhtilat aja pada tahu orang Indonesia. Ya, seperti itu ya bahasa Arab. Ketika bahasa di kamus, dia ditafsirkan dengan kata-kata yang lebih mudah. At-turabul mukhtalitu bilma'i. Ada di Pak Adahu? Warfa'a Faisalun yadahu fa'ala lalun darusu a'indaka su'alun ya Faisal. Dan Faisal mengangkat tangannya. Kemudian Pak Guru berkata kepadanya, apakah engkau punya pertanyaan wahai Faisal? Naam. Berarti Pak Adahu? Qala Faisalun na'am indi su'alun Su'al pertanyaan. Su'al pakai ain, su'al batu. Su'al pakai ain batu. Su'al pertanyaan. Naam. Alladhi ba'dahu al-biharu jamul bahri. Naam. Faisal berkata, ya, saya mempunyai pertanyaan. Lautan, apakah lautan jamaknya dari laut? Iya. Al-bihar al-bahr bil kathrah. Laut-laut banyak, yakni lautan. Apakah lautan jamak dari laut atau apakah samudra jamak dari laut? Al-bahru wahid. Ya, al-bahrul ahmar, laut merah. Kan kecil semua satu jenis laut. Naam, ada tiba adahu? Naam, wa kadari. Benar. Yang itu. Benar, iya demikian. Ya demikian, iya betul. Al-biharu jam'ul bahri. Benar, iya demikian. Ada di ba'dahu? Qala hasyahu wa qala ma jam'u sama'i ya ustadu. Hasan berdiri, Hasan bangkit dan berkata, apa jamaknya langit wahai Ustaz? Naam, apa jamaknya as-sama? Jamaknya as-sama, jamaknya langit. Alladhi ba'dahu. Qala al-mudarrisu jam'uha samawatun. Pak guru berkata jamaknya samawatun. Iya, jamaknya adalah samawatun. Samanya panjang, afwan. Samawatun, samawatun. Tafadhal, alladhi ba'dahu. Naam. Kemudian guru bertanya kepada murid-murid dengan pertanyaan. Beberapa pertanyaan. Naam. Iddata, beberapa. Naam, ada apa dahulu? Man khalaqa qawliya Ibrahim? Siapakah yang menciptakan kalam wahai Ibrahim? Naam, berarti Pak Adahu. Wala man yamamu. Yang menciptakannya Allah. Yang menciptakanku Allah. Naam, sahih. Ada di Pak Adahu. Man khalaqa qawliya Ibrahim? Siapa yang menciptakan kalian wahai anak? Naam, menjawab. Khalaqana Allah. Allah yang menciptakan kami. Naam, sahih. Ada tiba dahulu. Man khalaqani ya Abbas. Siapa yang menciptakan kamu wahai? Ni. Siapa yang menciptakan saya wahai Abbas? Naam. Ya, perhatikan di sini ya. Di sini ada pergantian domir. Lihat, pergantian domir dari pertanyaan ke jawaban. Man khalaqaka? Engkau. Maka ketika dijawab, ya saya. Engkau jawabannya saya. Khalaqani. Ya mutakallim, khalaqani ya Allah. Ketika man khalaqakum? Siapa yang menciptakan kalian? Ketika kalian yang menjawab, ya posisi pembicara. Khalaqona nahnu. Khalaqona Allahu. Ketika sekarang ganti posisi. Man khalaqoni. Ya, nanya ke murid-murid. Membahasakan dirinya. Man khalaqoni. Siapa yang menciptakanku? Ya muridnya jawabnya. Mengkisahkan tentang gurunya. Khalaqoka Allahu. Paham ya? Ini namanya bahasan tahwil domir. Pergantian domir namanya. Ini pergantian domir diganti dengan domir yang pas. Ya, ya Allah alam, ini masih panjang ya. Al-Qadr. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik.